Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menriki mawon nggih. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Niki le dugi rada kegasian. Nggih ra. Kula wingi zuhur nembe wangsul ing Riau. Terus wau dalu sewindu kholipun Mbah Mat Batu Congol. Terus disandra kali kiai-kiai dugi jam 3 teng Batu Congol. Wangsul tamu mbuh sak separune ngeten iki. Nembe rampung kula temoni niki yo. Jam 11:30. 12 mriki. Dadi Kebumen mriki apa Jogja mriki sak jam seprapat. Ya alhamdulillah kula saged silaturahmi kali sedulur mirit. Wirogaten nggih. Mirit nggih. Kula nu golek desa mirit nggih. Wonten ulama ageng sanget saking mirit. Teng Riau wingi kula kepanggih. Dados sedaya mursyid thariqah sing teng Johor kalian sing teng Pekanbaru. Niku nderek naminipun Kyai Sirot kalih Kyai Afandi niku mirip. Dados ulama ageng sangat asli mirip. Mula kula pengin ngerti mirip sing mriki. Sing wong mirip ku nggon Tepang. Nggih. Mula kula niku tekan sakniki tetep ora ngandel nek mirip nggone wong dablek niku mboten ngandel. Lho, Mbah Yai Afandi niku nek mboten wali niku saged nek. Dados dikubur niku Yai Afandi niku teng Selat Panjang. Perbatasan kali Malaysia niku. Dipun kubur niku khilafiyah keluarganipun. Sing siji pengen kuburane didandani, sing setunggal mboten. Begitu anak putu niki beda pendapat antarane didandani namek atawen mboten. Niku seketika wit klopo sing teng sandinge makam niku ngepang. Yang betul wali pun sakit. Lah cuman sing siji woe niku sae, sing siji mboten. Berarti nek sing woe sae niku sing mangklung ning makam, berarti oleh didandani kula yo ngoten niku wektu niku. Lha niku. Nggih mula, kula niku mboten patek ngandel nek mirip gane wong beling niku mboten patek ngandel kula. Kon mirip niku kan terkenal aneh-aneh to nggih. Wis pokoke jalma moro jalma mati lah nek ning mirip niku nggih ta. Tapi tiang-tiang alim teng mriku kelahiran mriki. Apa gara-gara ditinggal sing alim terus sing nyiso niki kare. Endeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, para sepuh min sepuh saking pemerintah, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Ya disuguhi kula. Pun mboten sah disuguhi. Kula nu suguhane niki telu-telune niki kula niku ora seneng suguhan telu. Muni pokari larutan seprit nih niki minuman ngenyek kiai iki lenge to lho kiai nek disuguhi nek kiai nek disuguhi pokari niku lak rumangsane kiai niku kurang cairan nek disuguh larutan rumangsane kiai niku panas dalam. Lan nek disuguh sprit rumangsane kiai niku masuk angin. Mboten sehat mawon. Pun nggih.

Lah duwe anak Sulaiman iso omong karo manuk, iso omong karo semut, iso omong kali entut. Mula nenek wong ribut entute sapa? Ya ora ribut entute celuk nabi entut rene. Entute sapa kowe? Entute Muafik. Ora ribut juan. Lah niku mbangun kutho naminipun Baitul Maqdis. Nah terus teng mriku lahir Nabi Malih naminipun Isa alaihi salam. Nabi Isa duwe agama jenengane Nasra. Nasrani. Lah iki kan padha aku sing duwe hak gawa menungso bali slamet teng akhir teng akhirat. Nah terus ngerti-ngerti tukul teng Masjidil Haram. Aku sing slamet to, aku sing terusno Mbah Ibrahim kok namine Nabi Muhammad. Muhammad ayo tawur akhire. Nggih royoan ben bener. Aku sing bener, aku sing bener. Lha niku lho, mula aja kumun, mula di bojo loro biasane anak iki padu. Lha padu. Niku, mundaku, mundaku. Ora pat ora rampung-rampung. Lah Nabi Ibrahim niku sapa? Ngoten lho, kok duwe anak kok hebat-hebat. Oh Nabi Ibrahim niku ya hebat. Soale wong sing iso nemokno petilasane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Sing nemokke bekas panggonane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku. Lah napa Nabi Ibrahim kok goleki? Ya menungso padu. Lah ngopo kok padu? Lah li asal usul. Usule nek menungso niku kabeh saka Nabi ya. Adam lah Nabi Adam niku king langit mereka. Dadi Mbah Buyute panjenengane asline lah mboten wong mirit. Wong langit mereka. Nabi Adam niku desane teng langit mereka. Niki ora cilik-cilik ngene, Nabi Adam niku gedhe suwidak dira. Sak dira niku sementen. Dadi nek suwidak ngeten ya bangsa 50 meter kita. Nah, mlaku nang ndi cepet emeng kali Kemit ngoten ya meng dienggo cewok wis ra kamot karo Nabi Adam sing gedene. Wageng mlakune cepet mboten sa dibayangno gedene katoke sak piro bayang. Lah Nabi Adam niku ing langit ngoten lho. Mlakune teng kampung asale mriko kancane iblis, kancane malaikat niku teng mriko. Bolone terus medhun mriki. Medhun ning donya. Lha kok tembeling ning mriko njiku buah khuldi ta. Ana lunga. Ning sesuk kowe oleh meneh, oleh bali rene meneh ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ning aja lali sesuk kowe iki mulih. Oh nggih. Dun ya nggih. Lah mula Nabi Adam saking kuwatire mboten iso mulih. Nabi Adam niku begitu medhun, anu panggonane medhun niku ditumpuki watu, ditengeri iki lho tengerku. Sesuk nek arep bali cek ra lali teko bandara mriku. Nah, denger niku suwe-suwe dadi gedhe, dadi gedhe, dadi gedhe, wong ditumpuki terus. Mila terus kali Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah terus jenenge Ka'bah niku. Niku tenger pertama medhun. Dadi carane ngono ya tugu napak tilas lah niku. Ta medhun. Begitu medhun teng mriku terus Nabi Adam niku goleki garwane wis wong wayahe manak nggih wong kene dadi pemimpin kok ora manak ayo lucu. Akhirnya garwane dipadosi. Lah madosi Siti Hawa niku ya digoleki Hawa. Wah. Lah ketemu akhirnya Siti Hawa niku teng dhuwur gunung akhirnya diuber dirakut ngoten niku mawon. Niku pelukan pertama yang penuh cinta tengeri Gusti Allah namine Jabal Rokh. Rohmah nih kalau sing tahu lu ngok kaji mesti roh itu tugu cinta nih ku tugu I love you nih Nabi Adam kali Siti Hawa. Nah mula wong sak donya nih ku nih lu ngok kaji urai untuk lali karo asal lu suli pertemuan tadi metu pesek pesek nih asal yo kok kono kape solo asal lu suli nih. Lah terus Nabi Adam begitu petuk garwane nih kan terus mana wong jenenge menungso oke wong loro tok hiburane lah dereng kathah. Hiburane ya manak niku maksudnya ya. Nggih monak manak monak manak monak manak dadi kathah. Lah zaman biyen nek menungso suwidak meter sedina panganane ya pirang kintal. Piringe sak pira kira-kira niku lho mula begitu manak mongan-mangan-mongan kan geragas kabeh entek panganan teng marap niku. Karing ya sukaline garing.

Untung singone Melayu. Coba nek singone wani mboten sida ngaji teng mirit kula. Nate kula. Teng negeri sing paling angkep, paling sumuk pun nate jenenge Venezuela niku. Venezuela, Peru, wulo angkepe do ya Allah. Sampe ana dos mentas keringetan meneh. Wong ning jero banyu iso keringetan kok wong mriko. Padahal nek delok teng sinetron Maria Mercedes niku bu nggih. Tesih kelingan nggih. Maria Mercedes Betty Lafea wah itu pun negorone uang lah sumuke mboten umum. Mula teng ngriku nang mboten enten wong wedok klambenan. Ya ming kutangan wek kewer-kewer ngoten niku. Nggih nek tesih umur 20-an apik. Sing umur suwidah ya grandung ngono. Persis kaya wewe niku biasa wong gedhe-gedhe. Wedok niku mboten sementen niku petang wong ngeten niki wedok bareng wetenge gomber kabeh ngono. Wong panjune wong tuwa. Niku. Lha niku Venezuela. Negeri paling lembab niku. Mulu teng pundi-pundi kula. Lah mulo kula niku nek wis mlebu Indonesia niku masyaallah ya Allah. Syukure ya awak dhewe dikele Indonesia. Ora tau njaluk lho niku. Wis ngono dikei iman menero Gusti Allah. Raketang imane model wong mirit. Kira ora apa-apa. Ana sing senengane agek magrib tok. Ana sing senengane seminggu pisan Jumatan. Ana sing senengane agek setahun pisan riya. Ya ora apa-apa wis kebagian sing penting kok cipratan kok rewel. Ya wong cipratan ora usah ribet, wis penting wis kebagian, mlebu swarga mlebu mlebu. Persoalan ngantrine pirang tahun ning neraka, ya iku ora ngerti kula. Mula ya wis aman lho ade digeleke nggon sing enak ya Allah. Mula wong Jawa niku apa-apa ana. Saking senenge uripe. Mula wong Jawa niku tenang, nyantai. Wong ora nyambut, wong ora apa ora duwe ijazah iso urip ya ning wong Jawa. Ning kono ora duwe ijazah, ora urip ditanggung negara. Mriki urip-urip dhewe. Nek gelem go pacul, macul. Ora gelem go pacul, gawa setrum, urip-urip. Ora nyetrum man, ora nyetrum iwak, golek tekek, urip, golek kodhok, urip. Golek ula urip wong riwane enake kaya ora umum. Bumi paling indah kita ini. Mboten enten wong enak kejaba wong Jawa niku. Wis to. Ngelak-ngelak awan-awan jikuk banyu degan ngombe kek-kek-kek kono. Ning Arab kok ono, wah wis ora gelem pindah wong kono niku. Nang kono golek banyu ora puluhan kilo. Mula banyu niku angel teng mriko. Mula wonge digawe ayu, digawe ganteng supaya nek ora adus tetep ayu, tetep ganteng. Niki mula litarofu, pengertian lah. Ngono to, wong Arab niku nukulne uwit, gawe sayur. Sakniki niku teng Thaif niku enten perkebunan sayur. Tapi niku lak pantese mosok lemah ra iso tandur. Tapi nek dihitung biaya, biayane nguripno kangkung, nguripno niku, nggo tuku motor tank iso iku. Lha nek teng mriki sawi sawur tukul. Ora kepengin nandur kates, iso nukulke kates angger mangan kates isine dilek, ngising ning kalenan, tukul niku nek ora wong mriki nek iso ning galengan. Ndak ada tempat seindah Indonesia niku. Mula wonge kalem-kalem, wong Arab ya gelutan wong ra eneng apa-apa. Anane mung perang tok, wong Arab hiburan apa. Nek mriki petuk jangkrik didu hiburan. Petuk laba-laba didu hiburan, petuk jago didu hiburan, manuk dara keplek no hiburan. Lha ngono to delok wong ngising hiburan, ora ngene hiburane kata. Mula tenang wong mriki niku. Wis ora ono wong kok setenang wong Indonesia niku. Ora duwe banyu, karek minggir omah wis ono ba banyu. Ora duwe sego mangan telo, ora duwe telo mangan jagung, ora jagung mangan gedhang, ora duwe gedhang mangan pelem, ora duwe pitik mangan wedhus. Ora duwe wedhus anane kathah mriki niku lho. Mula wong mriki niku nek omong sak omong niku ora ana klirune wong Jawa niku. Wong Arab nek ngarani pari ku rus, wong Inggris rice, wong Jawa weruh prosese. Nek cilik jenengane vine. Gedhe titik jenenge pa pari, engko nek panen jenenge gabah.

Lampun akhirnya oh ya wes wong ngerti nek sing bubak alas Nabi Ibrahim, ayo sing rukun padha-padha anak Nabi Ibrahim. Mula Nabi begitu medun langsung ngerti, mula begitu medun ndongakno Nabi Ibrahim sedina ping 5 kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim, bareng ngerti ternyata Yahudi Nasrani karo Islam bareng iki mbiyen bahane padha, mula ya wis didongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim, mula sing rukun karo sedulur. Lah mula nek urusan kiblat wis pisah, cara panggonan wis pisah, Yahudi Nasrani wis manggone teng Baitul Maqdis, sing Islam manggone teng Makkah. Mula sing Islam ngadepi Ka'bah, sing Nasrani Yahudi ngadepi Baitul Maqdis. Nah wis wis dipisah, mula aja gelut meneh, mari kita saling mendoa. Mendoakan mula sing Islam duisi ndongake wa ala ali sayidina Ibrahim. Mula awak dhewe ra petuk karo wong Yahudi nek urusan salat, tapi wong jenenge dulur mesti petuk ning urusan apa? Urusan haji, urusan numpak pesawat. Nek urusan numpak pesawat wong Islam petuk wong Yahudi, soal sing Yahudi sing iso gawe pesawat, sing Pak Habibie kon nggih pesawat ra dadi, wong jenenge tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko rukun menungso niku asline. Karo sing Nasrani ya rukun, wong-wong wedok saiki ra iso pisah kali Nasrani urusan apa? Urusan rai. Wong wedok niku nek dandan luwe seneng wedak Prancis, parfum Prancis, nek wedak mirit wis mboten purun, nang beras dideplok blonteng ka. Abeh rukun menungso niku asline. Mula aja petita-petiti. Nggih ta, lah Filistin saniki gelut antarane Islam Yahudi Nasrani. Ya pantes wong rebutan tinggalane, Mbah. Mbah, ya pantes mawon nang rene wong gelut rebutan sawah, mesti dulur. Rebutan waris, warisan. Lah nek jotos-jotosan wae. Nggih, lah nek mung rebutan galengan, nah iku baru karo tangga. Lah niku mulai karo gelut nika, sing menang sapa? Ya sing pinter sing rasa. Nggih, Yahudi kuat, mulo pinter. Lah sing Islam ya isih kalah, wong tambah suwe tambah rada bodho. Lah Yahudi wis mikir rembulan, sing Islam malah ribut katok cingkrang. Ribut masalah jenggot. Nah ya mundur. Sing Yahudi Nasrani wis perang bintang kene malah balik ngombe uyuhe unta. Yo ngene iki wong nek paham ngene iki mboten ribet, mboten kok duduk-duduk hancurkan Yahudi. Nah nek Yahudi kok pateni kabeh, sampean gelem lunga kaji nglangi. Numpak gethek teko kene. Ya semua saling mengisi. Nah. Ngene iki gaenane sapa? Jepang niki, ponari suwit niki. Mula kula urip kula sehat ora kok kurang cairan ora. Niki sing gawe apa Cina? Iki sing gawe Amerika, iki sing gawe Danon kok Prancis. Gelas e king mri mriko. Ya iki gaenane ora wong Indonesia ngene iki ya tetep Cina. Mula nek pengin asli kene omben-omben gekke contong teko godhong gedang ngene. Lah itu Indonesia, makanya kita ini tidak bisa urip dhewe. Mula uang nih, ngoten lho. Lah niku ora aja kepaten opor. Lah awak dhewe sing teng Indonesia, mula kudu bali mriko malih. Mula supaya menungso niki ora kesasar kudu bali rono, tapi ada. Mula cukup ngadep rono tok sedina ping 5 senajan ora petuk kono, petuk cecek ora apa-apa, sing penting ngadep Rono wing ngono tok mawon. Nek jare wong Jawa urip aja lali sangkan paraning dumat dumati. Nah mula niku tok, nabi teng mriko, begitu rampung dadi nabi sing diulang ya wong Arab, ngoten lho. Sing melu nabi langsung ya wong Arab. Lah terus akhirnya wong Arab niki duwe murid sak jabane ya Arab, dikenal jeneng tabi tabi'in. Nah sing ra petuk nabi, petuk sahabat jenenge tabi'in, sing petuk tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in, sing petuk tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe jenenge apa? Awak dhewe petuk kiai-kiai ngeten iki. Lah kiai-kiai mriki kan petuke karo kiai mriki kian. gitu, orang tau petuk nabi doang, kula ya ora petuk. Petuk kiai mriki, lah kiai-kiai mriki paling petuk kiai-kiai mriki sak bare ngoten niku. Nek saka mondok ya nek ora ning Magelang, ya ning Jawa Timur, Lirboyo, Ploso, Tegal Rejo. Dadi nek misale melu nabi niku petuke meng karo kiai lah kiai ini petuk kiai meneh. Soale napa? Sak dhuwure belajar tengene Kiai Hasyim As'ari. Lah Kiai Hasyim As'ari niku ya petuke meng karo Kiai As'ari kali Kiai Khalil. Kiai As'ari diulang Kiai Khairon. Cek iso ngerti nabi diulang Kiai Khairon Purwodadi. Mbah Khairon diulang Mbah Abdul Wahid Boyolali. Diulang Mbah Abdul Halim Boyolali, diulang kali Mbah Sofyan Tuban, diulang Mbah Jabar Tuban, diulang kali Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diulang Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, diulang kali Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Nah Sunan Geseng ngerti iman diulang Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko diulang Sunan Bonang, Sunan Bonang diulang Sunan Ampel, Sunan Ampel diulang Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, diulang Syekh Jumadil Kub Ro, diulang Said Muhammad, diulang Said Ahmad Jalaluddin, diulang Said Abdul Malik, diulang Said Alawi Amil Faqih, diulang Said Ahmad Sohib Mirbat, diulang Said Ali Khalil Qasam, diulang Said Alwi, diulang Said Muhammad, diulang Said Alwi, diulang Said Ahmad Al Muhajir, diulang Said Isa An Naqib, diulang Said Ubaidillah, diulang Said Muhammad, diulang Said Ali Uraidi, diulang Said Ja'far Shodiq, diulang Said Muhammad Bakir, diulang Said Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung Rasulullah. Ngono ta asline niku. Mula wong Jawa aja lali sangkan paraning dumat. Di mula wong Jawa biyen iki diulang wong panjene wong Jawa, ngulange ya ngangge cara Jawa diulang le aja lali sangkan paraning dumadi ya niku dasare king pundi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ning wong Jawa ora paham muldate iki aja lali sangkan paraning dumadi kaya kalimat syahadah ben wong Jawa paham jenenge kalimo sada musala ben wong Jawa paham jenenge langgar syaikhun ustadun ben wong Jawa paham jenenge kiya tilmidun muridun ben wong Jawa paham jenenge san santri lho wong Jawa kan ben paham wong panjeneng Islam niku tukule teng Arab bahasane Arab lah wong Jawa niki basane Jawa piye carane wong Jawa ya paham Arab niku bismillahirrahmanirrahim dadi bismillahirrahmanirrahim wong Jawa duwene ana cara kok maca alhamdulillah ya medune alhamdu ya hayyu ya qayyum ya kayyuku ya ka yumu wong duwene ana cara kok Rabbil alamin metune ya Rabbil nga lamin wong duwene monggo botho nga maca Ramadan metune ya Ramelan wong duwene dot ora duwe duwene lo ora duwe dot niku biasa mulo saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir tadi saya Jumadil Kubra lho pun biasa ngoten niku Jawa niku ulange akhire ben wong Jawa niku paham sesuk Bali panjenengane niku wangsul teng akhirat diulangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake urip aja lali sangkan paraning dumadi nah supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa keke tembang jenenge maca pat nah napa kok nganggo tembang ngulang wong Jawa gampang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo tembang gampang ngeling soalnya wong Jawa niku lak senengane nembang hobi nek nembang niku wong lungguh ngono niku ana mentok yo nembang kok tok mentok tak kandhani wong mentok lho kok kandhani gitu. Wong Jawa lugo-lugo weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Lha wong Jawa niku weruh semut nembang kok. Semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Bojo minggat nih lho wong Jawa kok bernembang. Nang Bali Sri nembang. Lha mula wong Jawa niku wong delok silit wae nembang kok. Demok silit kudi kena yo kan tenang cepolae wol bole pitik kelelek wong Jawa. Lha mula ning pondok sekalipun yo nganggo lagu. Ning pondok nggo maca tasrif kok ora nganggo lagu yo lali fa'ala yafulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun fa'ala lali. Mula nang Jawa falala yu walilu falala dan wa filala no falalan awa mufalilun wa dha kamu falalun falilan tu falil mufalalun mufalalun no lagune balbala yubalbilu balbala tanpa bil balanmu balbalan ngono ya ono. Lah kula niku ngapalno alfiyan niku lho nggih, entek timba pinten zaman riyen. Saiki ngono nang studio kira-kira. Biyen entek timba, entek pecegatan. Cegatan tembok kula damel tabuhan sampai ambruk niku. Tabir teko triplek niku. Kola Muhammadun Abnu Maliki Ahmadu Rabbillah Khairu Maliki Salian ala Nabiil Mustafa Wa Alil Mustaqbilin Asyarafat Tawar Wa Astainullah Abi Alwi Habis guling misalnya ke Amru Sak wong-wongi ini mboten dilakokno ya lali wong Jawa. Nang Jawa niku nek apa-apa lagu. Lah supaya lali sangkan paraning dumadi lagune maca patung biyen wong urip kudu iso maca barang pa papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa niku king akhirat medhun ngalam donya manggon jero raga-raga gawenan mirit. Lah raga niki lha sing gawe wong mriki to, mongan-mangan ana sing metu dadi uyuh, metu dadi umbel, metu dadi taek nggih ta. Ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah mangke nutfah niki campur ngene bapak ngene ibu dadekno sitok listrike pateni mboten niku pake rampung. Lah mangke terus titipke ibu dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek dadi daging nyawa lagi diceluk menungsone dol medun nggih. Jolali ya engko nek nang kono aku pangeranmu alas tu bi rabbikum nyawa jawab qalu bala syahid nangge ya Allah kalau tadi saksi penjenengan Allah wis beres van fokur roh tiup ruhani ke dalam daging akhirnya dagingnya urip pengono nyawa nih tok lek boten dikai nyawa ya Allah krok maneh warnane abang tadha isuf teknik kok ambune ora enak. Nang kula ya apal wong bojo kula wedok lan diparingi nyawa urip tok terus dimplek-mplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli ram rambut proses pembuatan karoseri niki wau casingisasi rampung akhirnya sangang ulan metu menungsone manggon ning jero sing ketok bungkus e lah niki lak bungkus tok kabeh to niki gawean lokal mulo ya elek-elek ngene yo pesek sing gawe pesek ya metune pesek sing nyithak kok bangir metune mbah bangir gawe ireng metune ireng sing gawe kok ayu ganteng lah metune niki. Lah mula aja kumun ngoten lho. Menungso niku ana rohani, ana jasmani. Sing rohani niku king akhirat, jasmani king donya. Mula bungkus niki wong king donya gedhekno ning ngangge donya. Ngangge telo ngangge senengane ya senengan donya wong niki asale donya kok. Mula tangan niki nek sapa mawon senengane donya tangan wong lanang anger perlu bokong pengin demek wis ket biyen. Tangan mirit ya deme padha mawon, tangan kiai, tangan santri, tangan sapa mawon padha lah wong tangan iki donya kok. Anggere bokong no. Mata niku donya, mula nek ana wong adus pengin didelok sapa. Pak motor nek ana wong adus, wong adus. Sing adus simbah-simbah bablas. Sing adus kok isih enom, bali maneh delok, biasa. Kuping niki donya senengane sing enak-enak dirungokke. Manuk niku donya mulo pengine dolan. Nyuyuran. Niku donya padha kabeh. Tangan santri, tangan kiai, tangan gali padha. Sing bedakake niku rime tok. Nek tangane kiai niku rime cakram. Dadi nek weruh bokong ngeset mandek ngarep ku. Gula tangan mirit nih kan tangan tromol rime tromol kadang kampas entek gitu kampas kanibal mawon angker burung ngi yoduk ngono manje nih kawan mula dan ini donya mula Gusti Allah jamin sak piro kesalahan donya rokok di ngapura Gusti Allah lu ngono dah mula rasanya. Lah nyawa wong panjene kok akhirat pengen nyanding terus karo akhirat krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar mak tek pengen so ae bokong kan telo sik sinetron sik lu biasa Donya ngene. Allahu akbar. Disemprot semprot susu wangi. Inna surati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya gayane ruhani pengen ngadep Gusti Allah, tapi moto kan donya begitu melek. Bu, rukohe bolong ya. Wis muni ini wajah tuh wong pancene kuping niku donya. Ana gerata-gerata gabah kuku danane. Wong donya, mulai aja ribut perkara donya. Allahu akbar. Sampai direwangi ngeten-ngeten to kok saking kepengene ati niki mantep madhep teng Gusti Allahu akbar. Ya niku gayane tok tenone. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suwe iki. Suwe. Suwe, suwe tenan suwe iki. Suwe. Bareku luwono ya cepet. Ngene ku mulo ora aja ribut perkara donya. Wis biasa wong wedok tangane niki nduk. Donya mulo pengin digelangi tekan si sikut mboten apa-apa. Mulo untu mawon ngangge emas wong pancene untu niku nduk. Donya mula ana critane untune emas tok. Dodol niku, dodol ana pembeli dodol jeruk. Iki jeruk niki regane pinten, Bu? Emase kan gedhe teng mriki. Pinten iki, Bu? 2000, 2000, Bu. Nek iku pira? Arep dodone ali-ali emas niku. Suwe-suwe niku. Niku pinten, Bu? Ngono ale emas kabeh mrikine. Asing dodol dijawab 8000. Ternyata untune emas kabeh sing dodol iku. Lha niku donya, mulo aja kaget sampean. Nek arep sapa-sapa, nek omah pengin salat, begitu salat yo sing kepengin ngentut. Ono mawon panjenengan, nduk. Donya. Lha mulo ya, menungsa medhun nyawa niki teng alam, nduk. Ya, nyawa medun niku kancane papat ngoten lho. Sebelah kiwa niku iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol, gandoli. Lah niki nek cara ngaji jenenge jin korin kali khafadho. Wong Jawa niku ora paham ngoten niku mulo diulangke ngangge ukara Jawa jenenge dulur papat limo pancar. Pancar. Lah mulo pancer niki nek butuh apa-apa, iso nganggo dulur kiwa, iso nganggo dulur teng tengen yang karek milih pancer kok pengen bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rohmanu ya rohim I love you ragelem dulur sing tengen nganggo dulur sing kiwa maca sunama tekaji ajiku jaran go goyang ya podo hasile podo I love you ne pengen roso nek dulur tengen maca la haula wala quwata illa billah lah nek dulur kiwa maca nek sunama tekaji ajiku bandung bondo poso nek dulur tengen pengin sugih maca ya fatahu ya rozak salat duha lah nek dulur kiwa ya gampang go pitik cemani munggah gunung kawi mulai ya sugih padha mawon munggah parang tritis mulai ya sugih mulo kiai kali dukun niku padha kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi dukun sing rata wadus tirakate kuat ya dongane mandi gitu. Padha mawon golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing rata wadus ya ketemu. Ketemu sami mawon. Wong padha padange kok terserah sampean milih padange kiai apa padange dukun, padha mawon mung padange siji sing siji padange lampu lah sing siji padange omah kok kobong mung ngono tho. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop niku ya pitike ketemu, nganggo blarak digendhel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lunga ning sawah nganggo lampu ya iso rodalan nganggo blarak dikendhel diobong jenenge obor ya weruda dalan cuman lampune isih utuh blarake entek kok obong ngono tok mili yo wis karepe ngono kok angel lha ngene lah mula lakone menungso kang kawitan wektu medhun ditembangke jenenge Mas Kumam Mbang napa kemambange nyawa medhun alam tu donya nyawane sambut ngapati sambut mito nek rogone sambut imunisa sasi. Lah nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang ya akeh koe wedhus loro nek wedok wedhus siji. Lah nek wis bar micil menungso ngalami tembang kinan, ti lah cilik-cilik niku dikinanti agama kinanti ah lak diulang ngaji ra gelem ngaji sedek. Bayang ngaji kok mancing cuklek pancinge. Isih ngeyel mancing disat kali. Kali ne ngono kok angel. Oh aja sembrono karo bocah kinanti ra gelem ngaji piling. Wong tuane ra trimo tempiling sisan. Nggih, ulah ngoten niku keras bocah nek isih kinanti niku wayah ngaji, ulang ngaji. Hayo aja sembrono. Soale nek wayah kinanti kok gagal ora diulang ngaji, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap blek. Wes angel tuturane apa meneh wis bar sinom tembange asmara. Dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta, taek kucing rasa cuk. Coklat wis angel tuturane. Napa malah nek wis bar asmara dono kena tembang napa? Gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rabi. Lah nek wis bar rabi petuk tembang dandangku gula petuk dandang pahit petuk gula le lagi merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojo bagus gereng duwite akeh pinter oleh gula. Untuk bojo wis rupane elek ora tau duwe dhuwit senengane ngramal togel lae pahit oleh dandang niki. Lah niku dandangku gula. Lah nek wis ati-ati nek wis ketekan dandang gula menungso kesusul tembang dur durma endi dharma baktine uripmu? Mana buah kehidupanmu nek gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot, klopo metu wae dadi santen. Lah menungso wae apa, eh? Mana buah tenagamu yang kamu sumbangkan? Mana buah ilmumu yang kamu sumbangkan? Mana buah hartamu yang kamu sumbangkan? Nek gedang karuan ra ana wonge ditra ana wae ditebang. Lah nek menungso apa ra ana wae yo ditegor kan ya mboten. Ya, buah kehidupanmu mana? Nek ora nang berdharma bakti, ora nang woh, menungso kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Lah iki wis pangkur, wis nang mungkur sampean. Sing maune tatune naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nang mungkur. Wis nang mungkur, wis aja trewet. Sing maune mangan salak isine klethak pecah, saiki mangan jadah untune copot. Maune uber-uber kirik sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus menggis meng. Ki ya iki wis nang pangkur nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo. Mlebu rono daftar ngadep nang kib kiblat cek kecatet wong wis gelem til telepon wis tau online rono. Aja pisan-pisan ora rono, masih ora kober seminggu pisan ya ora apa-apa setahun pi. Pisan sing penting wis tau daftarke jeneng nangko nang kono mlebu swarga mlebu meng mampire niku wau sing suwe ngono to. Lah mula wong pangkur wis nang mungkur wis ora sepethi-pethi wis leren maune nyolongan nang leren maune senengane bedah galengane wong nang leren sing maune senengane jugil lawang nang leren wis pangkur nang mungkur lepurana. Sunan Kalijaga niku rajane brandal bener mungkure teng jene Sunan Bo Bonang mungkure ape. Pangkur kok nang mungkur menungso kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukma ne terakhir menungso ngalami tembang pucung sampean iki meng arep dipocong sluku-sluku ba tok mula wong tuwek niku nggih dilebokke lawang ci ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci ciut to ya ane mlebu lawang ciut mesti petuk malaikat mongkar nah nggih mesti takoni meneh marabuka Allahu Rabbuh Allah Allah Allah Allah Allah Allah goblok ngoten niku. Wangkel wangkat linggis tapuk lambene. Tapek itu arep kenek lambene malaikat rokib medun aja ta. Aja piye iki muni Allah ora iso dasar goblok. Lho iya, karepe muni Allah tapi iki mono ilate ilat mirit. Ora duwe alibak tak duwene ana cara kok ngono to iya iku muni Allah ya Allah biasa wong mirit Biasanya aku takon, habis gelem belajar durung nyebut Allah. Uwes agarono ngaji teko lho iki lho catetane ngaji teko. Lho tapi kok turu? Ora apa-apa wong ngaji teko turu iki oleh kok. Nek ngaji kok melek berarti sing sinau motone sak lambene sak kupinge. Lah nek turu, ya ora sinau kupinge tapi selagi bokonge isih lungguh bokonge bokong sinau nopo angel. Ya mulo menyenengane nek ngaji wis ngeten iki diniati niat belajar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Lho berarti matane urung belajar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yung kringing kringing. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah suwene. Mula dina niki tak niati ngulangi bokonge wong mirit. Mula senajan kula ora teko-teko jenengan isih lungguh bokonge tesih kaitung bokong belajar. Sesuk ganjarane moto takon endi matamu ganjarane? Pun telas ya Allah. Nek entek delok wong ngising kula muni, "Wow, entek." Lah ganjaranmu sing ngisone endi? Kata sih sing teng bokong tesih, hitung bokonge. Wa tasyatu arjulub. Oh, bokonge isih ana. Wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah, lho ngono wean. Mula nek ngaji ngene niati belajar nek jenengan turu berarti bokonge tok sing belajar. Niat belajar wong sing belajar di ngapura Gusti. Allah nek ana tarekah nang melu diniati belajar enten apa tarekah mriki nang baiat nggih daftar terus kondok kali mursyite yai kula nek menderek jenengan wiritane ping pinten ping 100 mboten kiat lah kuatmu piro 90 apa ping 10 mawon nah sing 90 piye kan tugasnya jenengan ngono tok mawon wis ngandel kula wis sampean. Oh, kadang mursite rewel ra gelem nanggung padahal kudune tanggungane sopir penumpang kan turu ngorok tekan gon gitu sing nyopir niku ya mursite mulo sampean wis nang tore kok nang melu wis pun nang goleki mursid tore kok teng mriki pokoke kula nderek ngono wiritane mboten kiat mboten kiat yai jenengan wong kula niku lho wiritan ping 100 niku mangke le golek pakan wedhus teng pundi kula kesuwen tandur jenengan kan kiai sopir mulo jenengan sing melek pun tak gampang angger medun tak bayar ngoten mung angel angger khol mungkin kula nderek pun tak pakai pitik ngono mung angel pun dhuwit-dhuwit 5000 gak ono 5000 mawon tok nggih ta mursite ben gak ngantukan tukoke udut ngono mawon angel. Nek sing penting status panjenengan wis tercatat sebagai wong sing gelem belajar. Nek ning toreko aja adoh malan. Sampeyan malan nang moro, nang belajar ora ketang semelah Rahman. Rahim. Niku wau, pokoke nek adik kakean wiritane nyang-nyang. Jeneng Nabi dikokor salat ping 50 wis dinyang iso karek ping 5 kok. Sampeyan dikon mursyite rawani nyang. Nyang, kula sing ngongkon. Pun ngatur kula sing ngongkon wong desa nek krungu wiritan ping 100 ora kuat 5 mawon pun sing 99 ben tanggunangan mursid ngono wae salahe gelem nyopir lho teng pundi mawon urusane sopir niku kan melek penumpang niku ngomong dhewe ngantuk ngiler kepuyo napa mawon agar tetep melu sopir kan tetep katut gitu nggih. Nah kadang penumpang niku wis ora ngerti pokoke ngertine sopir mereke bis wis ora weruh iki mereke apa ya ora weruh wis numpak nek isih weruh mereke berarti durung numpak ngono kok angel nang melu sawaya-waya mati nih wong belajar wong mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah ngono to iki wangsul wae nah terus golek mursyid dhewe-dhewe ning nggih ngapun dinyang nggih ngono kok angel kaya bayar SPP niku lho mboten kiat nih sekali bayar mlebu sekolah uang pangkal 10 juta ping 7 mawon nggih dicil ngono angel kita kapan nono mursi terus kudu semene ngoten niku model anyar niku nek model lawas pokoke angger melu wis nggo mursi te sing nanggung niku kok misale maca subhanallah Kudu ping 1000. Lah tetake mursyide niki duwe murid 100.000. Lah nek maca sampean subhanallah ping 100.000, mencret dhewe sampean. Tambahi mawon subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Mau suci Allah kaya hitungane apa sing digawe karo Gusti Allah, kon ngitung dhewe. Mau hitungane pari wis jumlahe pira, angel. Subhanallah adada ma khalaqallah, astagfirullah adada ma khalaqallah, la ilaha illallah adada ma khalaqallah, wis sak donya katut kabeh pisan. Oh, supir kudu pinter pokoke ngrangkep umate sing bento-bento ngene iki. Namanya di kelas bento gitu. Ngulas niku, iku nek belajar, nek ora gelem belajar takoni, marobuka. Hah? Marobuka. Hah? Hai ha he, tawapo tepak ngono karo malaikat. Langsung tawapo langsung dicanggah gulune kek. Langsung tadi wareng wedi delok akhir cemplung ning neraka diuthek-uthek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol gecek ajur mumur kaya getebok bo bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng uthek-uthek gantung siwur terangan bodol getebok bo bosok Lah bareng lagune niki wis dadi Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ndamelke gamel gamelan sing gamelan sangkan paraning dumadi niku slendro pelok muni nang ning nang nong dangdang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no wong urip kok ya nang kene ngaji kadang nong kono nyolong pi dek wong urip wis biasa nang ning kadang nang kene kadang nong kono dadi wong mi mirit biasa terus ilang golek mirit piye lho ya ora apa-apa urip niku kaya ngoten niku kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis ane menungso ya kadang apik kadang elek biasa kadang aji kadang jawil bokonge tanggane wong biasa urip niku ngoten niku nang ning nang nong ane wis nang kene nang kono nek sampean kok joget nang ning nang nong cuklek gulumu nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ora nontek urip ngono iku mula nek carane Sunan Bonang dituthuke kendang karo gong dangdang dangdang gong ayo gek dangdang bali nang sang yang a gong gek dang bali oh nang Gusti Allah nunun tak tenangel wong mirit kadang ra ngerti nang ning nang nong dangdang dangdang ngono nang ning nang nong dangdang biasa lho mula kula ora gumun ana wong iki apik ya kadang apik kadang elek kadang apik kadang elek wis biasa sik iki sembayang sesuk mendem ngono menungso nggih to kadang ngaji dadi panitia sesuk kadang dadi panitia dadu biasa ngoten gumun kula wingi ngaji sesuk napa boto adu ja ya kok biasa niku menungso ngoten niku nek nah, apik terus malaikate bingung iki menungso apa dudu iki apik terus lha nek apik isih elek isih apik ya menungso cuman nang sregep ndang dangkung ndang dang balik nang sang yang agung kek dang balik oh nang Gusti Allah mula kula ora gumun bar ngeterno anake nang pondok sesuk bandar togel biasa wong mirit kan ora perlu tak critani to kaya ngoten niku lah wis umum nah lho wis apal biasa rasa ribet lah niku menungso mula kula dadi wong niku ndelok ngoten ala biasa ngapunten yai wingi sing bareng ngaji niku sakniki ketangkep nyolong motor iya ya wong manjane menungso ya kadang ngaji kadang nyolong motor tapi nek ngaji nyolong ngaji nyolong ya rusak akhirnya kala-kala kudu dangdang gung wis dangdang balik nang sang yang a gung nang pangkur nang mungkur. Nah, mila kali Sunan Kalijaga wis ben padha rukun padha ngertine keimangan nek barenga ji poe tumpeng gedhe mangan cempret kabeh wijiane telu mawar kenongo kan til uripmu ki mawarna-warna kenongo no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho apa eneng tetur. Lah mulo sampean niku dieling nek sampean niku sesukmu mule wangsul dateng akhir akhirat lho niki lho mila kita panjenengan diulang kali Isra Mikraj niki aja lali wong bi yen awak dhewe dadi kaya ngene sebab perjuangane wong bi wong biyen. Nah wong Jawa ngarani wong apik-apik sing biyen niku jenenge napa dang hyang wong biyen sadurunge Islam. Dang hyang niku wong-wong tuwa sing apik-apik sing pinter-pinter jenenge dang hyang. Para dang hyang niki biasane dijaluki tutur. Tutur niku dipun pundi pun pundi diestokaken mula panggonane njaluk tutur jenenge pun punden tiyang disebut pepun den. Lah anak putu setahun pisan kadang teko ngejak mangan namine sro srodo. Mula kerukunan karo anak putu nanggone para dang hyang jenenge nyat dran. Lah begitu dang hyange pun sedo anak putu teko nggawa kopi karo merui danyang kaki danyang nini danyang. Lah cara gone Islam ila ruhi ila hadro di lah dikei kopi wis ora doyan mula kopi nek cara Islam kudu dadekke soda soda kok mula nyadran ana sing ngarani dekahan sedekah bumi dekahan. Nang kan anak putune teko kita kok gawa sego kudu napa niki terus diwacake kalimah toyi ba mula ana sing ngarani kelimahan bareng anak putune teko niku kelimahan kok terus ana sing gawa tumpeng kiyaine teko Allahumma barik anggere ana tumpeng kiyaine Allahumma barik mula ana sing ngarani bari anungono. Nabi Muhammad ngerti masa lalune dibangun Nabi Ibrahim mula bendina ndongakno Nabi Ibrahim ditinggali Ka'bah ngumbah Ka'bah bulan Muharram awak dhewe ditinggali desa bersih desa sing ra ditinggali desa tinggali keris yang ngumbah keris segera ditinggali keris tinggali awak tok yo adus setahun pi sanu ngono tok asline niku kabeh niku nyonto meng sing gayane se cece nene iki lha mulai Isra Mikraj itu luar biasa. Coba nek nabi tidak dihubungkan dengan masa lalu ya ora iso ngarani turunane Nabi Ibrahim apa. Nah mulai awak dhewe iki diulangi cek ngerti asal usul ibarat ziarah kubur kono ziarah kubur kono akhirnya terus ngerti oh awak dewi ki melu nabi ning manggone teng Indo Nesya ora petuk nabi petuk wong Indo Nesya mulo nek melu nabi tetep ngangge coro Indo Nesya sing ra oleh nganggo coro Indonesia niku rukun iman rukun Islam tapi nek liyane iso nganggo coro mriki jenggot niku ngangge coro mriki saged. Nabi Muhammad yang Arab jenggote dawa wong rasnya semit tapi wong mriki rasnya mongoloi teranduwe jeng jenggot mulo kiai ra usah ribut perkara jenggot neng Indonesia teng mriko nek maem driji tiga wong sing dimaem kurma karo roti lah teng mriki sing dimaem soto ya ora mungkin nek driji telu ya kocar ka kacir ngono to mahami ngoten niku kadang tiyang sakniki mboten gaduk uteke mulo ribut mawon. Teng mriki wong derek nabi teng Arab kurbane unta. Teng mriki mboten saged wong laire kebosa sapi. Nek meksa kurban unta dicekel poli, si wong nyolong untane kebun binatang. Tang ngono to anget. Ibu-ibu sing teng mriki ngangge jubah wong tanahe resik. Tekan mriki kok dijubahi, ra sida tandur, ra sida derep, ya kesrimpet ning sawah lho ngene. Lemula salat ya padha salat mriki ya apa padha meng nyeluke seje nyeluk subuh wong mriki karo wong Arab seje nek wong mriki as-salatu khairum minan naum niku cara mriki nek cara Arab kan as-salatu khairum minan naum cara Arab. Cara mriki ya turune sing dawa, salate sing penek. As-salatu khairu minan naum. Lho ngoten niku. Kaya ngeten iki wis manjing dhuwur, kiai mbiyen nek nyeluk salat ora setengah rolas. Soale nek setengah salat setengah rolas dhuwur, tesih teng saben mulo kiai mbiyen nyeluke setengah lho. Loro le ngundang, diundang sampeyan ten iki mulai diundang omah ya tesih teng sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, ini biasa. Nek mboten tugi-tugi ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Ana teko siji mlebu masjid ora salat malah udut ngarep masjid. Kiyaine le ngenteni wis keju wis suwe ya. Tamba ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Akhire nek ora teko-teko baru diamuk karo santri karo yaine. Diurugi anjang-anjang le jerandal teko ngono kok angel. Lha ngoten niki. Terus Allahu Akbar. Ya neneng kono dipanasi kile mboten kro. Krasa, tapi nek teng mriki Allahu Akbar ya ketop-ketop niku wau. Kupinge bocor, mripate bocor, sikile bocor, mulo kiai mriki niku angel. Ajeng takbir Allahu Akbar ya ora penak engko jare santrine. Ya iku nyetop apa ngono. Mula ora ono teng mriki salat kok begege-begege sikile ini ora eneng wong sikil mriki niku cecap pagoda pasti les. Calep 88 wong rangen ati grayangi jingkat ngono ya. Nah sebab salate bocor kabeh mulane bar salat ditambal ngangge di la ilaha illallah la ilaha illallah ojo ribut aku maca hadis sahabat nek dikir meneng. Sahabat muridé Nabi menenge ne atine nang Gusti Allah. Eh wong kene kok menenge turu. Terus wong mriki nek dikir kudu muni supaya krungu sing sepuh-sepuh nek sing sepuh-sepuh krungu yo nira a nira akeh. Lah nek teng mriki kiyane kok meneng karo ketop-ketop ngene to. Hae sampe tuwek mati ora iso dikir wong ra krungu apa? Apa maca apa Mbah Mbah. Lah mulo sampean niku nek melu kiai sing iso mu mulang iso muni. Aja minuh kiai sing ketop-ketop ngene tok bubar sampean ra tekan mati ra iso di zikir mulo melok kiai desa mawon enak sampean duwe pitik ya kiai ne iso nrimo digawe ing ingkung lah sampean duwe ne pitik kiai ne ra gelem nrimo ingkung ya cilaka sampean melu kiai sing gelem pedhus tok repot sampean duwe ne tumpeng kiai ne ra nrimo tumpeng ya aja melu kiai sing ra nrimo tumpeng. Tuh, sampean wong desa bodoh, tarweh ya aja 8, 20 sing apik, sing bener ndi ya kabeh bener, tapi nek wong desa sing apik 20, soalnya 20 niku aman. Sesuk tarweh ning akhirat kok sing bener 8, sampean duwe sisa 12. Lah nek sesuk sing bener sing 20, sampean sing kurang 12 lek golek nang endi? Ngono doang. Aja nyuntuh pejabat. Ini pejabat itu tarwai walu soalnya tarwai keliling. Lo nggak kadang sepengi masjid lo loro gentenan walu nengkene walu nengko no mulo kadang timbangane walu nengko no walu nengkene kadang wis megah menyang ngono dong tarwai neng omah. Lah niku mulo aja gumun sesuk poso nggih. Dhewe niku wong jenenge wong desa bodho. Poso niku kadang dalile niku mboten kutiba alaiku musiam tok. Tapi ketambahan dalil na umuso imin iba. Datun lah niku sing luwih terkenal turune wong poso iku iba. Iba ta akhire anger ning desa wayahe poso turu kabeh. Akhire kiyaine kesepian lunga ning pasar golek mercon. Akhire dar. Niku lak carane wong mriki. Nungge haji padha haji niku teng Mekah tapi nek wong mriki sadurunge nang Mekah ning alun-alun Kebumen lah mengalun niat haji ini tenanan tapi gak bae triplek jenenge manasik ha si ngisami sampean ra petuk nah bi sing petuk nabi sahabat assalamualaikum ya Rasulullah ngersake gulen apa mie ayam kang gekke nek sahabat awak dhewe ra petuk isone karek nyebutnya nyebut mulane karo kiai diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin 12 mulut. Nah niku wong desa. Nggih akhire kenal Nabi tahun gajah. Ngene bar tahun gajah sing santri diulang marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri Nek sing bodho-bodho wong desa napase wis cekak ya. Halo ya nabe. Assalamualaikum alaika. Ya Rasul, banyak wong desa. Senengane dangdutan ya dangdutan ya Rasulullah. Salamun alaik dereng dereng ngene kok. Duhai senangnya pengantin baru. Lu biasa wong desa. Sing senengane Jawa ya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu layar biasa. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salamatullah alaika. Ya Narab cerita karo sabar yang Jawa. Ane celawatane Habib Syekh cara Yaman ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nana rene wong Kebumen ra ngerti carane apa ya lu teko ning alon nggo gendera ya nana. Lu biasa ngoten niku. Nah inilah maka kemudian kita ini jarak yang jauh dengan Rasul. Lelah nih Islam dipahami dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat berharga namanya perdamaian, namanya kerukunan. Lah nih iku ilang ora rukun, nah uang nih ora rukun sembayang ya ora ada. Di uang ribut mawon lo, gak? Jam pinten nih? Setengah kali, oh nampi setengah kali. Tersi sore, pun salat dhuwur dereng. Ambil tuh apa ke buri-buri dite. Awang nih pancen ra ngaji, wah yura semangat. Begitu semangat ngaji, eling sembayang. Biasanya teko sawah Allahu Akbar oleh saroka adeng asar. Saiki begitu ngaji, pengen cepat sembayang. Wah ini menungsa. Dengki badan. Oni Allah Akbar. Nah, kisahnya Allah tengasar lo. Untungnya kok isih oleh ngoten lho. Sampeyan salat Allahu Akbar oleh sarokat kok tengasar isih oleh. Napa sebabe? Ndase ning jero salat zuhur isih oleh. Lho sampeyan rumah tangga wong loro sak bojone king sawah. Pak, iki wis telat, Pak. Ayo salat. Ayo, ayo mulai, mulai. Lupa aku mau ngompol, Pak, lali, Pak. Tak adus sih Pak, ya ya tak adus nangku aku makmum ya Pak. Ya. Akhirnya bojone sembahyang ijen usolli fardhu dzuhri arbarokati mustaqbil qiblati adaan imaman padahal makmume rungono. Wong makmume sih adus. Lah begitu oleh sarokat manjing asar makmume rung rampung ah. Adus akhirnya makmume nyusul niki wis teng jero waktu asar arep salat Duhur, tapi ora apa-apa usolli fardhu dzuhri arba'a mustaqbil qiblati adaan makmuman soale mau wis janji, janjian isi oleh. Ning aja digawe bendina, ngono ora angel. Enteng urusan kali Gusti Allah enteng. Sing angel urusan karo menungso. Nek ku angel, mulo nek karo menungso aja petita-peti. Petiti wajah tidak boleh serem kudu senyum ngono. Ngono. Ngene kan wis akeh sing serem to rupane ngene, elek-elek. Ngaji wis telat ora rampung-rampung, kula ora rupane sampean mun. Ngapal lo. Ya apal wong kula sedina petuk 200.000. Lah tapi tak ulangi bokonge sampean iku, ben bokonge kaitung bokonga. Haji amma ba'du. Nggo iki gek muka dima. Lah kula dereng mulai ngaji. Sampeyan tetep lungguh, ganjarane tambah gedhe apa meneh karek tambah muangkel. Tambah ganjarane gedhe. Wong jenenge tetep muangkel tapi tetep lungguh bokonge tambah gedhe ganjarane. Atine wis entek ganjarane bokonge tambah gedhe. Mangel kula wis apal wong mirit tak. Kalau zaman biyen ditaparani wong mirit niku ya mriki ya kadang yang mirit. nyeluk donga maling gak wong mirit ra eneng. Wong tak gilek kok ora kepethuk kula ning ndi. Kula kersane maling mboten kecekel dongane napa yai. Wong mirit niku mbiyen. Nggih. Ya wis tak iki donga muga-muga ora kecekel polisi kula ya ngoten niku. Teko tengen kula gawa sapi mbiyen. Yai kula untuk sapi iki. Gundulmu. Haram kanggo aku, mungkin halal kanggo kowe wis ngono-ngono. Wah. Wong mirit ta. Ah sering lho niku. Tahu ana wong mirit niku teko tengen kula niku tak jak sembayang ping 7. Lha ora ngerti berarti sembayang kula niku tak sengaja kok tak cacak wong iki kira-kira ngerti sembayang ora. Kula sembayang 7 rakaat lho niku. Kok ora subhanallah blas wong iki. Lha niku wong papat niku padha kabeh kok ora ana sing muni subhanallah ya. Aku lho ping 7 niku. Kok ora. Ora nganggo rakaat pertama, ora nganggo apa? Tahiyat awal mboten. Terus kok ya rampung niku ya. Matur nuwun yai pun diimami. Kok ya ora takok iki salat model apa niku takok. Kepinggel niku wong wirid niku. Ana sing model ngoten niku. Nggih ya ora apa-apa ning terakhir wong niku sing loro niku loro. Teng Jakarta terus saiki dadi marbot masjid. Teng mriko dadi takmir masjid. Ya iso adan niku pinter berarti jeneng bakate niku pinter. Berarti waktu cilikane niku mesti diulang ngaji. Tapi ning jenis papat niku kita ora ngaji wong ora ngerti wong 7 rakaat nang trimo mawon. Mula kadang niku sampean aja kaget nek kula niku salat beda-beda niku. Mengko kadang kula pengin ngerti wong iki ngerti salat apa ora. Soale ana wong kebumen kula kan maca Fatihah niku ping 1000. Dadane teko tengen kula pun kula waos ya ina dungane piye nggih petekah niku pirang jam nggih namung 10 menit. Lah kok cepet kala namung petekah ngono ya. Ki pokoke iki sedaya mugi-mugi barokah. Nggih peringatan Isra Mi'raj iki nandani kita panjenengan sedaya duwe masa lalu. Duwe para leluhur muga-muga kita mboten lali kali para sepuh-sepuh ingkang rumiyin kita panjenengan sedaya kita dongaaken mugi-mugi sedaya diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hayyul maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amai wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alayna futuhal arifin bi hikmati kawan surah alayna rahmatak adhakirna wa nasina yadhal jalali kuram biridhuka ya Allah bi syahudu rasulika wa biridhuka ya Allah bi haqqi rabbana ini askantum idhul riyadi bi wadin ghiri di jalan inta baitikal muharram rabbana li yuqimu salata wa jala abidat min nasdaya wa ilahi maratukum na tamarad alayhi mashkur rijal awladina idhul riyadina alim alil khair adibadil muslim qiyam dhul iman ya bayna umatina shaykhi mashaykhina wajidha jadatina aladina sabakuna bilim aladhum aqfir lahum arhamu maafi wabhanum Allahumma la tahrimna ajirahum la taftinna ba'adhamu aqfir lana alahum Allahumma jalan qabun wa tamir adil jinan Allahumma jalan umatan furadal jamihil qabun wa lalala muhammadur rasulullah wa yaqidun usmat ma'inna irja'i ila rabbi kiradiyata marduya fadhuli fi ibadi wa adkhuli jannati rabbana adina fi dunya asana fi lakhirat asana tawakina adabin nara sallallahu alaihi sallam muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد